Gadis kecil asal Kota Porong, Jawa Timur, bro. Kita berikan tepuk-tepuk tangan untuk Tasha New Askadina. Terima kasih. Hujan, hujan, hujan, dikasih tepuk tangan sedikit aja mana bu.